بسم الله. Sekarang kita masuk, masih di waw menggantikan, waw diganti menjadi ya. Sekarang yang ke-10, asyruha yang ke-10, antakuna aynan lifu'al, dia ain untuk wazan mu'al, ain yang untuk wazan mu'al, bidom milfa wa tasdidil ain, bidom mafanya tasdid ainnya fu'al. Jam'an sohihan lam, jama' yang sohi lamnya, jadi ada huruf ilahnya, ainnya sohi, ainnya huruf ilah, lamnya sohi. Ghairu mafsulin minhuma, yang tidak dipisahkan antara kedua, tidak dipisahkan darinya, yaitu berkumpul antara waw sama iya di sebelum ujung. Ka suyam, nuyam, hasilnya suywam, paham ya? Nuywam, dari kata nama ya namu, nau, som ya sumu, som. Wal aksar tasihu, tapi nomor 10 ini yang lebih banyak disohikan. Apa artinya disohikan? Itu tidak diubah menjadi ya, tapi malah diubah menjadi waw. Kasuywam, nuywam, suwam, nuwam. Paham kan? Iya. Kemudian kata belum wajib tasihuhu in uillat alam. Wajib di, bahkan wajib disohikan kalau lamnya ya huruf illa. Kenapa? Li alla yatawala ilalan, supaya tidak berturut-turut dua ilal. Seperti ka suwa, asalnya apa? Kan tadi yang pertama kan dia kalau sohi lamnya diubah ke ya, walaupun lebih banyak dia sohi tidak diubah, tidak diubah. Kalau ini lam ainnya waw, tapi lamnya adalah huruf illah, maka yang diilal adalah yang terakhir, bukan wawnya. Kenapa? Supaya tidak berurut-urut dua yang ilal, dua ilal. Wa huwa, sama ini jam'a syawin gawin, ini jama' keduanya adalah jama' dari kata syawin dan gawin, yaitu syawi gawi, hilangkan ya. Au fusilat minal ain, demikian pula wajib disohikan kalau dipisahkan dari ainnya, kalau dipisahkan dari ainnya, contohnya suwam, nuwam, tidak di ilal, karena lam sama ain di sini walaupun lamnya adalah huruf sohi, tapi kan dipisahkan, tidak boleh diubah ke ya. Wasyadda qawlu di rumah, syad ucapannya di rumah, dia bilang ala tarakot namayyatu benatu mundiri fama arakon nuyam illa salamuha. Mana dia itu? An-nuyam. Kenapa syad ini? Kan dia dipisahkan oleh alif, kemudian dia ganti menjadi ya, syad, selesai. Ini yang paling panjangnya, waw diganti menjadi ya, yang lainnya pendek-pendek saja. Yang kedua sekarang, babu kol bil alifi wal ya wawan, bab ya, alif atau ya diubah menjadi waw, langsung dua, alif atau ya diubah menjadi waw, alif dan ya diubah menjadi waw. Paham ya? Tadinya waw jadi ya, kalau sekarang waw malah jadi ayak menjadi waw. Demikian pula sekaligus alif. Ini ada beberapa tempat dia bilang waktu kelabul alif wawan idan dommaha qobla. Ini intinya, pasti diubah alif menjadi waw kalau sebelumnya di domma, ya kan? Paham gak ini? Makanya rata-rata di fi'il majhul, misalnya dari fi'il majhul qotala, langsung jadi apa? Kutila, karena dia terletak setelah apa? Dhamma. Kabuya duriba duairib, selesai. Apakah pada fiil atau pada isim, atau pada apa? Isim. Kemudian kata beliau itu alif batu kelabul ya wawan, ini yang kedua. Kemudian diubah ya menjadi waw ingkaran tiya sakinah mufroda matmumah qobla, sama kalau ya nya sukun mufradah di domah apa yang sebelumnya fi ghairi jam'. Pada selain apa? Jama. Kamu kin aslinya? Muikin. Dari kata yakin. Musir aslinya muisir. Ya? Wa yuqin wa yusir. Maksudnya ya isim ataupun fi'il. Paham ya? Umum. Pokoknya kalau ada waw, ada ya terlihat setelah dhamma, maka pasti ganti menjadi waw, isim atau fi'il, apapun itu katanya. Faqara jabi sakinah, keluar dari kata sukun nahuyam. Paham kan? Ini tidak disukun, maka tidak diganti. Dia berharapkan wabi mufradah, keluar dari kata mufrad al-huyyat. Ini bukan mufrad. Ini jama dari apa? Jam ha'i. Ini jama dari ha'i. Wabi madmuman, keluar dari kata di dhamma maqablaha, sebelumnya ma idza kana maftuhan au maksura au sakinan, keluar apa yang fathah atau kasra atau sukun bighairi jama, atau sukun tapi selain jama. Nah, keluar dengan perkata ini maka nanti apa yang ada padanya. Kan tadi dibilang dia harus sukun mufrad domah fi ghairi jama, pada selain jama. Keluar dengan kata hidup ma idza kana fi, apa yang ada padanya itu. Kabid wahin jam'ai abyad wa bidha wa baidha, abyad wa baidha wa ahin wa hain wa haima. Ini tidak diubah ini. Kenapa? Pertama dia jamak, kemudian sebelumnya juga tidak di dhamma. Tidak di dhamma. Wa yajibu fi hadhil halah qalbu dhamma kasra. Malah dalam keadaan ini wajib bukan ya jadi waw, tapi wajib dhamma menjadi kasro. Paham? Paham ini? Jadi kadang kaidah itu, kadang ada dhamma maka setelahnya diganti menjadi waw, ada ya sebelumnya dhamma diganti menjadi waw. Tapi ada juga kadang dhamma malah dipindah ke kasro. Kalau tidak terbunyi syarat tadi. Syarat tadi kan harus di apa tadi? Sukun mufrad di dhamma sebelumnya fi ghairi jam'i. Kalau tidak terpenuhi ini, malah ya dhamma diubah menjadi kasro, bukan ya yang dijadikan menjadi apa? Waw. Paham ini? Jadi jangan heran kenapa sebagian tempat berpindah diganti waw, sebagian tempat juga malah kasronya malah diubah menjadi apa? Dhammanya diubah menjadi kasro. Paham kan? Sebagian tempat karena tidak terpenuhi syarat. Kata wala wa kadhalika tuqlabul ya wawan idan dhamma ma qabla wa kanat lam fu'al. Masya Allah. Demikian pula diubah ya menjadi waw kalau dia di dhamma sebelumnya dan lamnya adalah dan wa kanat lam fu'al, dan ada dia lamnya fu'al bi fathin fa dhamma ka fa wa lamnya faul faula kana huwa ar-rajul wa qadwa. Ini aslinya apa ini? Nahwiya. Paham ya? Qadwa aslinya qadwiya. Paham? Sebelumnya di dhamma dia terwazan apa? Faul. Dan dia adalah yaitu ya-nya itu adalah lamnya siapa? Lamnya wazan apa? Faula. Paham ini? Lamnya adalah wazan faula. Au kanat ma au kana ma yati maktuman bita, atau apa yang ada padanya ditutup dengan ta. Ya? Ditutup dengan apa? Ta. Maksudnya ta yang bagaimana? Apa di istilahnya? Apa kalimat istilahnya itu? Bita'in buniyatil kalimatu alaiha, dibangun ya kata di atasnya. Maksudnya gimana itu? Belum bilang. Ka antasu gomina romi mitlu makdurah, Seperti misalnya antum buat dari kata ar-romyu, aslinya apa ini? Iya kan? Di atas bangunan kalimat masukkan lamun fi'il. Bisa kita paham di sini maksudnya dia ada lamun fi'il, huruf asli. Iya. Misal antum bangun di atas wazan maqdura. Setelahnya ditutup dengan ta. Maqdura. Coba buat ar-romyu sewazan dengan maqdura. Hah? Mar muya. Paham kan? Mar muya. Fa inna katakul mar muwa. Kenapa lagi itu? Intinya diubah ya, diubah menjadi waw, kan dia terletak setelah dhamma. Paham kan? Dengan syarat setelahnya ada tak tanis, tak marbuto. Kemudian dia sendiri adalah apa? Lam kalimat, lam fi'il. Lam apa? Fi'il. Jelas kan? Itulah dibangun di atasnya kata. Aukanat ialamu isim khotm bi alif wa nun mazidatain. Masya Allah. Atau dia adalah merupakan lam untuk isim yang ditutup dengan alif dan nun tambahan. Jadi ini asalnya waw, asalnya ya, tapi di isim ini yang aslinya ya ini ditambahkan alif dan nun. Maka ya-nya diubah menjadi apa? Diubah menjadi apa? Waw. Kan tasugo minar romi. Masih sama hayalannya. Seperti yang antum buat dari kata ar-romi aslinya aido juga ala mitli mitli sabu'an. Seperti kata sabu'an. Apa jadinya kalau romi jadi sabu'an? Jadikan dulu sebelum kita ubah jadi waw. Romuyan. Paham? Bipatin padom dengan fatah kemudodoma isim maudi nama tempat. Fa inna katakul maka antum katakan padanya romuan. Pada aslinya apa? Romuyan. Jelas ini. Sama. Wa kadatu kelabu wawan ingkanat laman li fa'la. Masya Allah. Demikian pula dia diubah menjadi waw. Kalau dia lamnya untuk fa'la. Lamnya wazan apa? Fa'la. Bifat kifa di sifat fa'nya. Isim la sifat. Tapi dia isim maksudnya jamid. Bukan si. Sifat bukan mustah. Katakwa. Wasyarwa. Paham ini? Wohol mitil. Wahuwal matal. Yaitu al-matal wa fatwa dan wa fatwa. Gimana ini? Apa asli ini semua ini? Hah? Hah? Hah? Gimana ini? Apa asli ini? Hah? Dia bilang lihat judul awal. Demikian pula diubah menjadi waw. Kalau dia berada sebagai lamnya fa'la. Di patah fa'nya. Isim bukan sifat. Kata kuwa. Berarti aslinya? Takya. Fatwa. Syarwa aslinya? Syariah. Ini wahuwa al-masal. Ini maksudnya arti dari syarwa. Wa fatwa aslinya? Fatya. Paham gak ini? Aslinya ya. Kemudian rumah menjadi apa? Wa syaddat tashi fi sa'ya limakan wa ru'ya liru'iha. Dianggap syad ditetap sohi maksudnya tetap jadi apa? Ya pada contoh sa'ya untuk nama tempat wa ru'ya untuk bau. Paham ya? Untuk apa? Bau. Ini dianggap seharusnya mereka bilang apa? Sa'wa terus ha? Ru' ru'wa. Jelas ini. Wakada inkana tilia ainan lifu'la. Tempat selanjutnya. Demikian pula maksudnya diubah juga ya menjadi waw. Kalau dia terletak sebagai ain untuk wazan apa? Fu'la. Bidomil fa di doma fa'nya. Ism. Isman. Dia isim bukan sifat. Katuba. Asalnya tuiba. Au sifat. Ya atau sama juga ada sifat. Jariyah majrul asma. Dia sifat yang diperlakukan seperti isim jamid. Dia sifat tapi dia seperti isim jamid. Wakanat mu'annas af'al. Dan adalah dia merupakan mu'annas yang wazan apa? Af'al. Iya kan? Kan misalnya akbar. Apa mu'annasnya? Af'al. Apa mu'annasnya? Kubro. Paham kan? Ya kalau sudah terletak istilahnya adalah ya. Maka ya-nya pasti ganti menjadi waw. Kenapa? Karena sebelumnya ya kena domma. Kan kalau diwazakan dengan wazan pula kena apa? Domma. Itu dia. Katuba wa kusa wa khuro mu'annasat, ini semua mu'annas ya, atyab, akyas, akhyar. Paham ini? Jadi semuanya pakai ya di mudzakarnya. Dan mu'annasnya ganti semua, ganti menjadi apa? Mudzakarnya diganti menjadi waw, karena dia ya terletak setelah dhamma. Jelas? Fa in kanat fu'la sifat mahdhah. Terus kalau fu'lanya adalah sifat murni, bukan sifat yang diperlakukan seperti isim tadi, ya, wajaba tasrihul ya, wajib disohikan iya-nya. Wa qalbud dhamma kasra, dan diubah dhammanya menjadi apa? Diubah dhammanya menjadi kasra. Wa lam yusma il minu illa, dan tidak didengar darinya kecuali, maksudnya satu kata, kismatun diza. Hanya satu kata yang disohikan. Paham gak ini? Yaitu yang mana itu? Diza. Sohi maksudnya gimana ini? Jadi asalnya ini duiza. Paham? Paham? Karena dia sifat mahdo, maka tidak boleh diganti menjadi apa? Wow. Kan begitu? Terus? Kalau tidak bisa diganti menjadi wow, maka domanya diubah menjadi apa? Kasro. Paham gak ini? Ya, karena diza ini adalah fu'la. Fu'la. Paham? Kemudian karena setelahnya ya cocok dengan kas, kasro. Jadilah apa? Diza al-ja'iro. Yaitu pembagian yang zalim. Wamisya. Wamisya hika. Apa aslinya? Seharusnya hui. Huika. Tidak dengarnya kecuali dua kata inilah jadi. Ya taharok fihi al-mankiban. Ya. Misya hika maksudnya jalan yang orang yang bergerak kedua punggungnya, kedua mangkib bahunya. Jadi dia berjalan kedua bahunya apa? Bergerak. Ini namanya apa? Misyahika. Paham Mubar? Jalan gimana itu? Paham Mubar? Jalan gini. Ya. Paham Mubar? Tahu itu? Itu namanya misyatan hika. Jelas ini? Ya? Jelas ya? Ini masya Allah. Ini dua kata yang didengar. Wa qala ba'duhum in kanat fu'la wasfan, sebagian mereka bilang kalau fu'la itu merupakan sifat, fa in salimatid dhammah kulibatil ya wa. Kalau selamat dhammanya, ha. Kalau selamat dhammanya artinya antum enggak ganti dhammanya, enggak ubah dhammanya menjadi kas, kasro, maka sudah. Ya-nya harus jadi, kan harus ada yang mengalah ini. Paham enggak? Kalau dhamma tetap berarti jadi ya. Kalau ya menjadi waw. Kalau ya tetap maka sebelumnya, karena enggak cocok. Enggak bisa dhamma kemudian setelahnya ya. Sebagaimana enggak bisa dhamma, enggak bisa waw sementara sebelumnya kasro. Enggak bisa. Jadi harus salah satunya apa? Mengalah. Ini masya Allah. Ya, wa in kulibat kasro baqiyat ilya. Ya tentunya. Kalau dia diubah menjadi kasro maka tetap apa? Ianya fataqulu atuba atiba, ya kan? Aduko adiko, alkusa alkisa. Paham ini? Ini sebagiannya. Berarti antara diubah atau tidak diubah tergantung harokat sebelumnya juga. Antum mau ubah atau tidak? Antum mau ubah atau tidak? Selesai. Setelah itu qalbul wawu walya alifah. Diubah lagi. Kalau tadi alif dan ya menjadi waw, kalau ini waw dan ya menjadi alif. Insyaallah kita ambil di kemana?